Dari Ma'ad Al-Ukhwah Sukoharjo, Suara Quran, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخوات في الدين والمسلمين رحمنا ورحمة الله. فجاءت بالعلم وهذه في سنة الرسول dengan utamaan ilmu dan ilmu di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana tadi disarankan oleh beliau Ustazatul Qahar, karena materinya masih cukup lumayan, perjanjiannya sampai sore saja, jadi mungkin supaya meringkas waktu, beberapa faedah kita tinggal, mudah-mudahan walaupun ditinggal antum juga tidak tertinggal, bisa mengambil faedah sendiri, mungkin tertunda atau mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Sebab kalau dibaca semua mungkin sampai sore untuk menerangin tentang keutamaan ilmu saja sudah habis waktunya. Gimana ini, setuju atau enggak? Setuju ya? Iya, kalau cepat selesai ini biasanya setuju. Nggak tahu selesainya itu dapat apa nggak dapat itu. kalau ditawarin sesuatu yang sifatnya kilat itu biasanya langsung bercahaya wajahnya. Kalau saya ditawari seperti itu saya nggak setuju. Saya minta dibacakan semuanya walaupun sampai malam, tapi yang jangan minta begitu. Ya, mungkin jangan minta gitu. Dalam hadis Nabi cukup banyak yang menerangkan tentang faedah-faedah keutamaan tentang ilmu, sebagaimana beliau Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah menerangkan, ja'a fis sunnati ahaditsun katsiratun dalalatun ala fadlil ilmi syar'i umuman wa ala fadlil ilmi bil kitabi wal ilmi bis sunnati khususan. Banyak sekali telah datang di dalam sunnah hadis-hadis yang tidak terhitung yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu syar'i secara umum dan menunjukkan atas keutamaan ilmu kita, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi secara khusus. Dan ini banyak sekali dalilnya, sebagian antum sudah pernah kita terangkan. Mungkin kita ambil faedah pada dalil yang keempat. Sebagaimana kita hidup ini menempuh jalan di dalam kehidupan kita dan kita akan menuai kehidupan kita, orang yang tahu kehidupannya ini adalah merupakan bekal bagi dia untuk menuai nanti kesudahan yang baik, tentu dia bisa menyiapkan diri apa yang paling pantas di dalam hidup ini yang paling baik dia persiapkan. Apalagi ikhwanatuddin, mari kita camkan. Allah jadikan kehidupan kita di dunia yang sebentar. Allah jadikan kehidupan kita yang di dunia yang sebentar dijadikan oleh Allah sebagai penentu apa? Sebagai penentu apa? Balasan di akhirat yang selama-lamanya. Coba perhatikan. Ya. Balasan di akhirat yang selama-lamanya didasarkan oleh Allah dengan perjalanan hidup kita di dunia yang sebentar. Makanya begitu banyak pengajaran hikmah tentang kehidupan dunia yang harus kita persiapkan. Di antara faedah ini adalah tentang keutamaan ilmu. Tidak ada yang paling mulia yang kita bisa raih kecuali dengan keutamaan ilmu. Yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaAllah sudah sering banyak kita dengar. Nabi bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salatatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salikin yad'u lahu." Hadis ini sudah sering cukup banyak kita dengar. Mari kita kembali jadikan nasihat kepada kita tentang kehidupan nanti kita, di mana kita sebagai manusia tentu banyak hal-hal yang kita luput, kehidupan kita banyak yang tidak kita dimudahkan oleh Allah, tetapi mari kita mengambil sebaik-baik bekal agar kita menjadi orang yang akan mendapatkan kemenangan tatkala kita bertemu dengan Allah. Nabi bersabda, ketika manusia telah mati, telah meninggal dunia, wafat, seluruh amalnya terputus dari dia. Sudah. Mari kita camkan bagaimana kehidupan kita. Orang sekarang sibuk dengan segala urusan dunianya, dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan jabatannya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan urusan apapun dalam dunia. Begitu mati, sudah. Begitu mati, sudah. Semua tidak punya hubungan apa. Seperti tidak ada lagi katanya dengan hubungan yang ada. Ini peringatan bagi kita. Kemudian Nabi mengecualikan tiga hal yang sering kita sebagaimana sudah banyak dinasihatkan. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang senantiasa mengalir ganjarannya, pahalanya. Atau ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dengannya senantiasa dijadikan memberi manfaat kepada dirinya. Awal dan salikin yad'u lahu. Atau seorang anak yang senantiasa salih yang mendoakan bagi orang tersebut, yaitu pemiliknya, orang tuanya. Hadis ini kembali menjadi nasihat bagaimana kita mengambil salah satu sebab untuk kita meraih kemenangan di sisi Allah. Di antaranya adalah tentang ilmu. Dan ilmu ini tidak peduli siapapun. Tidak ada orang yang dikecualikan oleh Allah untuk tidak bisa menerima ilmu. Sedekah jariah, ada enggak orang yang dikecualikan oleh Allah tidak bisa sedekah? Hah? Ada enggak? Ya banyak, kita-kita ini kan termasuk orang-orang yang seringnya enggak bisa sedekah karena minal fuqara wal masakin, kan begitu kan? Iya kan? Kenyataannya kan begitu, yang kaya berapa kebanyakan kita fuqara wal masakin. Anak yang soleh, kadang-kadang anaknya digadang-gadang pengennya jadi soleh, tahu-tahu sudah tua membingungkan orang tua. Ya kan? Susah. Nikah pengen punya anak soleh, istrinya enggak hamil-hamil sampai tua. Belum tentu dijamin. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, setiap orang diberi kesempatan oleh Allah. Al-insan qabilun lita'allum. Manusia itu diciptakan oleh Allah Jalla, disiapkan untuk menerima ilmu. Wa illa fala faidata. Kalau tidak ada faedahnya Allah menurunkan agama ini, tidak bisa dicerna oleh manusia. Ketika Allah menurunkan agama ini harus dengan ilmu, maka makhluknya pun dibekali Allah persiapan untuk menerima apa? Menerima ilmu. Dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Entah keturunannya wong ora duwe, wong larat, wong ireng, wong coklat, wong putih, enggak ada pengecualian. Ya kan? Enggak ada pengecualian. Wis bapak yang disik mungkin orang karuan, orang bal, enggak ada pengecualian. Siapapun punya kepentingan nasib meraih ilmu yang bermanfaat. Bagaimana orang diberi harapan yang besar kepada Allah seperti ini? Keselamatan dari ilmu yang nafi. Tinggal bagaimana kita menyongsong rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Syekh Abdul Muhsin menerangkan fihi jalalatun ala fadlil ilmi wa ahli. Di dalam hadis ini merupakan dalil tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Wa anna tawrithal ilmi sawa'an kana an tariqi ta'limi aw ta'lifi sabihin bis sadaqatil jariyatil lati yajri naf'uha lil alami ba'da mauti lil alimi ba'da mauti. Hadis ini menunjukkan dalil tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Dan sesungguhnya warisan ilmu dengan cara bagaimana kita meraih warisan ilmu, dengan belajar, mengajar, menulis ilmu, meninggalkan generasi dengan ilmu, nasihat, petunjuk, itu warisan ilmu. Kita ambil, kita sampaikan, kita tinggalkan kepada umat, itu warisan ilmu. Sesungguhnya warisan ilmu dengan jalan-jalan yang sudah diajarkan oleh ilmu itu adalah serupa dengan warisan yang sebagaimana sering orang memahami istilah warisan. Apa? Harta. Ya kan begitu? Di mana dengan harta kita bisa sedekah, bisa ini, bisa ini. Itu serupa. Di mana manfaat warisan ilmu sebagaimana manfaat warisan harta. Kalau itu bermanfaat, akan diraih oleh pemiliknya orang alim setelah meninggalnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, secara khusus Nabi menjelaskan mana sisi manfaat ilmu itu berkesinambungan sampai meninggal dunia. Nabi bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dalalatin kana alayhi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min athamihim shay'an." Nabi bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, dan tentu adalah orang yang punya ilmu, orang yang dengan ilmunya dia mengajak manusia kepada petunjuk, maka dia mendapatkan ajr, mendapatkan ganjaran sebagaimana ganjarannya orang yang mengikuti dia. Orang yang mengikuti dia kemudian diamalkan, dia dapat ganjaran sebagaimana ganjarannya orang-orang yang mengikuti dia. Masya Allah, berapa orang yang mengikuti dia, dia meraih terus ganjaran dari itu. Dengan itu tidak mengurangi dari ganjaran orang-orang yang mengikuti. Sebaliknya, orang yang mengajak kepada kesesatan, kepada kebodohan, tidak di atas petunjuk ilmu, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosanya orang-orang yang mengikuti dia. Dan dosa itu tidak mengurangi dosanya orang-orang yang mengikuti dia sedikit pun. Maka di sini kemudian beliau Syekh Abdul Muhsin mengutip sebuah syair dari seorang penyair Arab yang ma'ruf, yang banyak memberikan nasihat kepada khususnya para talibul ilmi. Waqala Bishar al-Biyari, beliau berkata, "Wa tufqadu in jahilta wa anta baqin wa tujadu in alimta wa qad fuqidta." Apa maknanya? Kalimat yang sangat bagus diungkapkan oleh beliau. Sesungguhnya engkau telah hilang, engkau senantiasa menjadi orang yang hilang, orang yang tiada. In jahilta, kalau engkau itu bodoh. Orang yang bodoh di dunia tidak diperhitungkan orang. Dianggap orang hilang. Ya. Orang yang sudah tiada. Mana ada orang pernah menyebut namanya, mengambil faedah dari dia, itu orang bodoh. Seperti orang mati. Ya. Watufqad, kamu itu dianggap orang yang dihilangkan. In jahilta, kalau kamu bodoh. Wa anta baqin, walaupun kamu jumblegere, itu masih hidup. Kalau orang Jawa bilang, jumblegere tahu. Itu arti orang kampung dulu, jumblegere itu maksudnya gembongnya, jasadnya itu hidup, makan duku banyak, makan jeruk banyak, hakikatnya orang mati. Tidak ada, tidak diperhitungkan. Ngentek-ngentek kayak pakanan malahan. Orang kalau jahil, walaupun fisiknya itu masih ada, tempatnya ternilai. Orang lewatnya biarin aja, gak ada faedahnya. Ini nasihat yang sangat bagus dalam kehidupan kita. Waktu jatim alimta, dan engkau adalah orang yang didapati. Terus menerus kamu itu didapati ada. In alimta, jika engkau telah menjadi orang alim. Sampai mati pun masih dinilai terus ada. Bukankah ini pengajaran hidup yang luar biasa dengan ilmu yang nafik? Ya. Waqad fukitta. Dan sekalipun sungguh, engkau telah tiada. Engkau telah diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Hakikat engkau adalah orang yang terus didapati. Namanya terus disebut, kebaikannya dijadikan contoh. Ini menunjukkan kehidupan yang sesungguhnya. Wa qala Ibnul Qayyim fi kitabih Miftahi Dari Sa'adah. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata di dalam kitab beliau yang sangat bagus tentang masalah ilmu, yaitu Miftah Dari Sa'adah. Mudah-mudahan antum diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengambil faedah dari kitab itu. Kitab yang sangat luar biasa menerangkan tentang ilmu. Cuma kitabnya cukup tebal. Ya, kira-kira mungkin segini. Kalau ini kan tipis. Ya. Cukup tebal dan masya Allah sangat bagus sekali memberikan kekuatan nasihat kepada kita di dalam ilmu. Kata Ibnu Qayyim, "Fal'alimu ba'da wafatihi mayyitun wa huwa hayyun bainan nas." Orang alim setelah dia meninggal dunia adalah orang hidup. Setelah dia itu wafatnya dia adalah mayit, tetapi dia adalah orang yang hidup di antara manusia. Jasadnya mayit, tetapi dia adalah orang yang hidup di tengah-tengah manusia. Wajahilu fi hayatihi hayyun. Orang bodoh di dalam kehidupannya, dalam keadaan dia hidup, dia memang orang hidup. Wa huwa mayyitun bainan nas. Tapi dia adalah orang yang mati di tengah-tengah manusia. Hidup, punya nyawa, tapi mati. Ya, mati. Sebagaimana syair yang dikutip Ibnul Qayyim, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Dalam kebodohan sebelum orang yang bodoh itu mati, pemiliknya sudah mati. Jadi belum mati, pemiliknya sudah mati. Wa ajsamuhum qabla al-kuburi kuburun. Jasadnya belum dikubur, sudah menjadi kuburan bagi hatinya. Jadi kuburan berjalan. Wa arwahuhum fi wahsatin min jusumihim. Rohnya di dalam tubuhnya merana tersiksa terbelenggu. Ya, karena tubuhnya nyusahin dia. Nyusahin dia. Kenapa kok nyusahin? Roh itu dari mana? Dari mana roh? Dari mana roh itu? Masa gak ada yang tahu? Kulir rohu min amri rabbi. Sekarang Allah itu di mana? Hah? Di mana Allah? Di atas langit. Berarti roh itu dari mana? Dari ketinggian, dari langit. Tidak ada pabrik roh di muka bumi, tidak ada. Roh itu dari langit. Berarti roh itu pengennya kemana? Ke langit. Nah, bumi ini dari tanah. Pengennya duku, jeruk, wedang teh, ayam. Jalur ekwi, terus mesake rohnya itu tersiksa. Terbelenggu ini, orang ini gak beres. Nyiksa rohnya, rohnya pengen naik ke langit, dia gak mau. Ini tersiksa, makanya merana rohnya itu. Menderita sebenarnya. Keinginannya itu menjadikan dia tersiksa. Saya itu pengen menjadi orang soleh, pengen ini, gak bisa terus. Gara-gara jasadnya nawur. Ini menderita rohnya orang yang bodoh. Walaysa lahum hatta nusyuri nusyuru. Mereka belum bangkit dari kubur, sudah menjadi orang yang bangkit. Jadi sudah bangkit berkeliaran di dalam kehidupan ini, di jalan-jalan, di rumah-rumah. Orang-orang yang berbangkit. Kemudian dalam syair yang lain Ibnu Qayyim berkata, qad mata qaumun wa matat makarimuhum. Wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatu. Kata Ibnu Qayyim, sungguh suatu kaum telah meninggal dunia, jasadnya sudah tiada, tetapi kemuliaan hidupnya tidak pernah mati. Kesolehan hidupnya tidak pernah mati. Dan suatu kaum mereka telah hidup berada di tengah-tengah manusia, tetapi hum finnasi amwat. Dia adalah orang-orang yang mati di tengah-tengah manusia. Wa'ala'afar berkata seorang penyair yang lain, wa ma jama'a dzikrul abdi bil fadli baqiyan fadzalika hayyun wa huwa fi turabi halikun. Dan terus menerus sebutan seorang hamba dengan keutamaan dalam keadaan langgeng terus tidak pernah terputus. Hanya itu adalah orang-orang yang mereka mengalami kehidupan di dalam hatinya, walaupun dia sudah terkubur binasa jasadnya di mana? Di dalam tanah. Ikhwanuddin rahimani wa rahmatullah. Ini nasihat yang sangat besar kembali yang diterangkan oleh beliau. Kemudian beliau mengambil contoh. Wa man ta'ammala ahwal a'immatil Islam. Barang siapa yang dia merenungi keadaan para imam-imamnya umat Islam ini, imamnya agama ini. Ka'immatil hadis wal fikhi. Bagaimana imam-imam yang membawa Quran, membawa hadis, membawa fikih, pemahaman agama, kaifahum tahta turabi wa hum fil alamin. Lihat, mereka ini orang-orangnya jasadnya sudah ditelan tanah, berada di dalam tanah. Bahkan kalau kita gali sudah tidak ada. Tetapi bagaimana mereka? Wa hum fil alamina ka'annahum ahya bainahum. Mereka adalah orang yang terus-menerus berada di mana? Di dalam kehidupan ini, hidup di tengah-tengah manusia. Lam yaftaqu minhum illa suwar. Tidaklah hilang dari mereka, dari permukaan dunia ini, kecuali apa? Gambarnya tok. Ya, jasadnya yang tidak tampak di dunia. Mereka tetap ada di dunia. Wa illa fadzikruhum wa haditsuhum wa sanahu alaihim ghairu munqati'in. Sebagaimana penyebutan tentang mereka, pembicaraan tentang mereka, sanjungan tentang mereka terus menerus tidak pernah terputus. Wa hadhihi al-hayatu haqqan. Dan inilah hidup yang sesungguhnya. Ya sudah sesungguhnya. Dan ini sebenarnya kehidupan yang dipahami oleh setiap orang. Coba misalnya, antum itu atau kita hidup di sebuah rumah, ya kan? Hidup di sebuah rumah, ada saudara-saudara kita, ada bapak, ada ibu. Dikasih makan semua sama bapak ibu kita. Saudara-saudara kita ini diajak omong sama bapak kita, dikasih tahu, dinasihati, dia juga ngomong yang baik. Kita gak pernah diapa-apain. Kira-kira antum mau gak dihidupkan begitu? Kayak mana terus saya kayak pedus, no? Tapi orangnya siapa? Pakai tidak pernah diam, tidak pernah dinilai. Kira-kira mau? Hidup, tapi sebenarnya apa? Enggak hidup, enggak ada gunanya hidup seperti itu. Ngebak-ngebak, ngon, enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Makanya kan orang yang baik itu, ya kan? Kalau dia meninggal dari dunia, dia istirahat. Tapi kalau orang jelek meninggal dari dunia, dunia itu istirahat dari dia. Ya kan begitu? Orang bodoh jadi ngebak-ngebak inggon. Makanya kalau dia mati, banyak orang bersyukur. Karena dunia istirahat dari kejelekan-kejelekan. Betapa orang di dunia itu merindukan orang-orang baik walaupun sudah meninggal. Ini sehat. Yang harus kita kembali cantang. Sehingga kembali kita mendapatkan penduduk di dalam kehidupan ilmu agar kita menjadi orang yang meraih kekuatan kembali dan ilmu yang bermanfaat. Dan itu lebih penting sebenarnya. Ya Allah bin Rahman wa Rahmatullah. Ini dalil yang diterangkan, dikutip oleh beliau. Kemudian dalil yang lain yang kita baca adalah dalil yang terakhir. Itu dalil yang ketujuh. Dan insya Allah ini juga sering kita mendapatkan nasihat tentang dalil yang ketujuh ini. Wa qaluhu sallallahu alaihi wa sallam nadarallahu imra'an sami'a minna haditha fahafidahu hatta yuballiguhu farubba khamil fikhim ila man huwa afqahu minhu warubba khamil fikhim laysa bifaqihim. Dalil ini di satu sisi kembali menerangkan bagaimana kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mereka mengambil ilmunya Allah. Di sisi yang lain, membuka kesempatan bagi siapapun untuk meraih derajat yang paling tinggi, yang paling baik ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an." Semoga Allah telah menjadikan berseri-seri wajahnya seseorang. Sami'a minna hadithan. Yang dia telah mendengar dari kami, dari Nabi, suatu hadis. Kemudian fahafidahu, dia menghafalnya. Hatta yubalighuhu, kemudian dia menyampaikan, sehingga dia menyampaikan hadis itu. Kemudian Nabi bersabda, banyak rubba khamil fikhin, banyak orang yang membawa pemahaman agama ini, dia menyampaikan agama kepada orang yang lebih faqih, lebih berilmu darinya. Wa rubba khamil fikhin laisa bifaqihin, dan banyak orang yang membawa ilmu pemahaman di dalam agama ini, ternyata dia tidaklah orang yang lebih faqih, lebih berilmu. Hadis ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, di satu sisi Allah menerangkan keutamaan di mana orang yang mengambil ilmunya Allah Azza wa Jalla akan meraih janji Nadzarullah. Allah akan menolong dia, menjadikan wajahnya putih, bercahaya, berseri-seri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari nanti di akhirat, ketika orang dibangkitkan, ada orang yang wajah-wajah mereka berseri-seri, dan ada orang yang wajah-wajah mereka hitam. Kemudian yang kedua adalah hadis ini menerangkan tentang bagaimana bahwasanya nasib ilmu itu dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak pandang bulu. Semua setiap kita diberi kesempatan oleh Allah. Sebagaimana pada akhir hadis, boleh jadi orang membawakan sebuah hadis Nabi, ternyata yang dibawakan kepada dia adalah lebih paham, lebih berilmu daripada dia. Ikhwanuddin rahimahullah wa rahmatullah, hadis ini sebagaimana di dalam beberapa penjelasan, di antaranya di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Sarajani Tirmidhi, diterangkan tentang makna daripada hadis ini. Yang pertama adalah kata Nadzarullah. Nadzar itu artinya kalau diterjemahkan berseri-seri, nikmat. Ya. Sebagaimana di dalam ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah manusia mereka berseri-seri. Kenapa mereka berseri-seri? Nikmat, bahagia. Karena dia melihat wajah Rabbnya. Dia melihat Allah SWT. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi diterangkan oleh pensyarah, khassahullahu bil bahjah wassururi lima ruziqa bi ilmihi wa ma'rifatihi minal qadari wal manzilati bainan nas fid dunya wan ni'amihi fil akhirati hatta yura alaihi raunaqur raha wan na'mati. Diterangkan oleh beliau pensyarah sahih Tirmidhi, Jami'ul Tirmidhi, dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, Allah dalam ayat ini, dan dalam hadis ini, Nabi mengkhususkan, Allah memberikan kekhususan. Apa bentuk kekhususannya? Diberi nikmat berupa wajah yang berkilauan, bahjah, wasurur, wajah yang menampakkan kebahagiaan. Diberikan janji oleh Allah seperti ini, dikaitkan dengan apa? Tatkala dia, hamba itu, diberikan rizki oleh Allah berupa ilmu. Diberi rizki berupa ilmu dan pemahaman, kemudian dari sisi mana dia menjadi orang yang berseri-seri wajahnya, bahagia wajahnya, tatkala dengan ilmu yang Allah berikan pada dia, dia mendapatkan al-qadar wal-manzilah. Dia meraih nasib kedudukan yang tidak sama dengan orang lain. Dan meraih manzilah di tengah-tengah manusia di dunia dibedakan oleh Allah. Ditinggikan oleh Allah SWT. Dan wani amini fil akhirah. Dan dia diberi oleh Allah nikmat di akhirat. diberi oleh Allah nikmat di akhirat. Kemudian hatta yura alaihi ronaqur rakhaa wan nikmah, sehingga ketika orang ini di dunia dia mendapatkan kehidupan yang diberi ilmu oleh Allah, wajahnya nampak dalam keadaan lapang, tenang dalam segala keadaan hidupnya, di akhirat pun seperti itu. Dengan nikmat ilmu yang Allah beri, dia menjadi orang yang wajahnya diberikan oleh Allah kenikmatan. Dan itu menunjukkan bahagia yang dia raih. Dan sebagaimana kita tahu, nasib orang susah menderitanya itu tercermin di mana? Di wajahnya. Kelihatan kalau ini orang hidupnya sengsara, suram. Kelihatan kalau orang ini hidupnya lapang, bahagia, kelihatan. Dan ini Allah kaitkan dengan ilmu. Di mana sebagaimana diterangkan dalam penjelasan yang lain, bahwasanya al-bahjah wal-baha'il wajhi, kecemerlangan, keelokan, berserinya wajah yang diraih oleh seorang hamba ini adalah min atharin nikmah, merupakan wujud nyata dari bentuk nikmat Allah yang dia dapat, yaitu berupa apa? Ilmu. Sehingga hatinya tenang, tumaknina, ibadahnya baik. Akhirnya apa? Ini luar daripada ilmu yang nafi. Kemudian diterangkan oleh beliau di dalam sarah ini oleh Sahih Bukhari, pemilik daripada Sarah Qadul Ahmadi, Nabi SAW bersabda, rubba hamil fikhir ila man huwa aqwa minhu. Banyak orang yang membawa pemahaman orang alim, ternyata suatu ketika dia juga bisa datang kepada orang yang lebih faqih darinya, lebih berilmu darinya. Itu banyak terjadi. Maksudnya betapa banyak orang yang dia memiliki pemahaman agama, terkadang dia adalah ada orang yang lebih berilmu dari dia. Kemudian dia mengakalnya, menyampaikannya akhirnya kepada orang yang lebih alim, dan ternyata dia mengambil pemahaman dari orang yang lebih alim daripada dia. Karena ilmu ini adalah pemberian Allah yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Demikian pula, bahkan dalam beberapa contoh, di antaranya dikutipkan oleh Malik dalam kitab itu, halaman 15, ya, anda bisa lihat. Ketika beliau Sayyidul Muhsin menerangkan tentang nikmat kesembuhan ilmu yang ada di dalam hadis Nabi, inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akhar. Itu pada halaman sebelumnya, halaman 14, hadis yang ke-6. Ya. Bahwasanya nikmat ilmu ini tidak pandang bulu. Setiap kita diberi kesempatan oleh Allah. Banyak kisah sudah tentang masalah ini. Ada orang latar belakangnya buruk, kemudian dia mau menekuni ilmu Allah Azza wa Jalla, memperbaiki, malah jadi orang alim yang soleh. Banyak kisah sudah, enggak bisa dibatasi oleh siapapun, oleh umur juga enggak bisa. Imam Nawawi belajar agama mulai umur berapa? Umur berapa? Gak ada yang tahu? 25 tahun baru belajar ilmu din. Itu yang pernah saya dapatkan penjelasan. Kemudian menjadi ulama hanya dalam waktu umur 30 tahun lebih sedikit. Siapapun bisa meraih nasib. Maka di sini Allah Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan kitab ini, berarti dengan ilmu ini, apa? Beberapa kaum, dan Allah menghinakan, merendahkan kaum yang lain juga dengan sebab ilmu ini. Orang yang meraih nasib yang mulia dengan ilmu ini akan diangkat oleh Allah tanpa kecuali. Orang yang dia tidak mendapatkan nasib yang baik dengan ilmu ini akan direndahkan oleh Allah tanpa kecuali, walaupun bapaknya ulama. Pernah sebuah kisah, kalau tidak salah saya masih ingat kisahnya Imam Malik. Ulama kan Imam Malik, Masya Allah. Di majelisnya itu murid-muridnya banyak sekali. Anaknya itu seliwar-seliwar kesana kemari jalan. Murid-muridnya pada lihat. Artinya kenapa kok anaknya seorang imam seperti itu? Kata Imam Malik. Imam Malik menjelaskan bahwasanya anak saya di dalam nasab itu belum tentu menjadi anak saya di dalam ilmu. Walaupun anaknya ulama, tidak bisa menjadi jaminan. Ada anaknya ulama yang jadi ulama, seperti masya Allah, beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, ya, putranya yang sering datang ke Indonesia, siapa? Syekh Abdul Razak. Imam Ahmad, anaknya juga jadi ulama, ya kan? Anaknya jadi ulama. Ada juga yang anaknya tidak ada jaminan. Sehingga setiap kita punya momen kesempatan meraih kemuliaan dari Allah. Makanya Nabi bersabda, Allah mengangkat derajat satu kaum dengan ilmu ini, Allah menghinakan kaum yang lain juga dengan sebab ini. Di situ dibawakan oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, yaitu sebuah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa fi awwal qissatin wa hiya anna Nafi' ibn Abdul Harith laqiya Umar bi Asfar. Suatu ketika seorang tabi'in bertemu dengan Umar yaitu Nafi' bin Abdullah bin Harith di negeri Asfar. Dan ketika itu wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Umar ketika itu kemudian mengangkat dia menjadi pemimpin di Mekah. Faqala man istamalta, pada waktu itu Umar mengangkat dia atau mengangkat dia sebagai pemimpin negara di atas Mekah. Maka berkata Umar, man istamalta ala ahli al-wadi. Kemudian Umar bertanya, siapakah yang mengangkat kamu menjadi pemimpin bagi ahli wadi, yaitu ahli gunung di sini? Faqala Ibnu Abzar. Maka dia menjawab, Ibnu Abzar. Qala wa man Ibnu Abzar? Siapakah Ibnu Abzar? Qala maula min mawalina. Dia adalah budak dari anak budak-budak kami. Coba, budak dari anak budak-budak kami, kemudian dia yang menjadi pemimpin sehingga mengangkat Nafi' menjadi bawahannya. Kemudian qala fastakhlafta alaihim maula. Apakah yang mengangkat yang menjadi khalifah atas mereka itu seorang budak? Qala, dia menjawab, innahu qari'un likitabillah wa innahu alimun bil fara'idi. Qala Umar, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam faqad qala fa dzakara al hadis. Maka dia menjawab, kenapa budak itu menjadi pemimpin kamu? Maka dia menjawab, karena budak itu adalah orang yang ahli membaca kitab Allah dan dia adalah orang yang alim terhadap ilmu faraid. Ya. Maka Umar kemudian mengomentari, adapun nabi kalian sungguh telah bersabda sebagaimana hadis tadi, yaitu apa? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Budak bisa diangkat oleh Allah menjadi pemimpin karena apa? Karena ilmu. Kemudian semisal kisah ini adalah kisah yang dikutip oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam Siyar Alamin Nubala, riwayat dari Abu Aliyah Ar-Rayyahi maulahum qala. Budaknya Abu Aliyah, dia berkata, budak mereka berkata, kana bunu abasin yarfa'uni ala sariri wa quraishun asfala minas sarir fatagama jaddi quraishun. Faqala Ibn Abbas, hakadal ilm yazidu syarifa syarafan wa yuslisul mamluka ala asirratin. Dalam kisah ini diterangkan bahwasanya Ibn Abbas, kata Maula Abul Aliyah, budak mereka, berkata, Ibn Abbas telah menaikkan saya, mengangkat saya di atas sarir, yaitu tempat tidur yang di atas, tempat singgasana. Wa Quraisyun asfala minas sarir, saat itu orang-orang Quraisy berada di bawah daripada tempat itu. Saya yang budak dinaikkan Ibnu Abbas di atas. Kemudian kata budak ini, fataghama zabbi Quraisy. Ketika itu para orang-orang Quraisy taghama zabbi. Apa taghama zabbi? Matanya melihat-lihat saya. Tahu maksudnya enggak? Budak umum bahan dua itu apa tuh? Saya orang kuras, orang mulia, malah di bawah dia taruh di atas. Jadi matanya memelototi budak ini. Bagaimana Zabdi? Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, seperti inilah ilmu. Seperti inilah ilmu. Orang yang mulia dengan ilmu bertambah mulianya, seorang raja didudukkan, direndahkan di atas tawanannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu. Ini khanafidin rahman wa rahmatullah. Beberapa penjelasan kaitannya dengan keutamaan daripada ilmu yang ada di dalam hadis Nabi yang kita tidak baca, tidak bisa baca secara keseluruhan. Kemudian jam berapa ini Ustaz? Sampai jam? Berarti tinggal setengah jam. Berarti sampai setengah 12. 15 menit lagi. Iya, nanti saya ditulis sih kalau sudah selesai. 5 menit lagi. Wah, cepat sekali ya. Sepertinya baru dibaca berapa halaman sudah habis lagi. Ini ngaji apa mau ekspresan ini? Ya. Ikhwan fillah, kemudian saya bacakan bagian berikut min kalamil ulama fi fadlil ilmi wa ahlihi. Halaman 15. Keutamaan ilmu yang disampaikan oleh perkataan para ulama yang telah meraih nikmat ini dan ahlinya, orang-orang yang mendapatkan ilmu. Kalimat yang cukup bagus adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di bagian awal. Lebih-lebih lagi pada zaman ini, ketika banyaknya orang-orang yang mabuk, tenggelam, pada mati, dibunuhi oleh iblis, oleh syaitan, bahkan kadang-kadang sudah berpenyakit, nyari dokter susah, dokternya sendiri juga sakit. Bukan begitu? Ini kan zaman teknis sekarang gitu, sing loro okeh, ning jero omah loro, ning pasar loro, ning dalan loro, ning kantor loro, nyari dokter-dokter sendiri juga perlu pilek. Nasihat yang cukup bagus dinasihatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah agar kita kembali nasib ini dengan besar. Karena kedudukan ahli ilmu sekarang ini sangat mendesak dibutuhkan. Orang-orang punya ilmu sehari ini dibutuhkan untuk banyak memperbaiki orang-orang yang sakit hatinya. Kata beliau Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau menyampaikan muqaddimah di kitab beliau Ar-Ra'il Zanadiqah wal Jahmiyah, bantahan kepada orang Ahli Zindiq dan orang Jahmiyah. Beliau menyampaikan muqaddimahnya dengan memuliakan kedudukan ahli ilmu. Berapa banyak orang-orang hatinya mati terkubur kena subhat, kena syahwat, yang bisa menghidupkan kembali adalah orang ahli ilmu. Kata beliau, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan min ar-rusul baqaya min ahli ilmu. Sanjungan yang mutlak kita sanjungkan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan di setiap zaman, di kala tidak ada rasul, Allah masih jaga ada pembawa ilmunya Nabi. Ini nikmat yang besar. Baqaya min ahli ilmi, tersisa orang-orang dari ahli ilmu yang siang malam yad'una man dhalla ilal huda, mereka selalu mengajak manusia kepada orang yang sesat pada petunjuk. Yasbiruna minhum 'alal adha, mereka selalu sabar dari manusia dari apa yang dia dapatkan atas perkara yang menyakitkan. Yuhyuna bikitabillahil mauta, mereka telah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati tadi. Hatinya mati, mereka hidupkan kembali dengan izin Allah dengan sebab apa? Dengan sebab kitab Allah, dengan sebab ilmu yang dia sampaikan. Wa yubashshiruna bi nurillahi ahlal ama, dan dia telah senantiasa memberikan petunjuk dengan cahaya Allah orang-orang yang buta, tidak tahu mana baik mana buruk. Maka disimpulkan oleh beliau, fakam min qatilin li iblisin qad ahyuhu, berapa banyak orang-orang yang sudah mati dibunuh oleh iblis dihidupkan kembali oleh Allah sebab mereka hidupkan kembali. Sudah mati, sudah menjadi calon penghuni neraka, Allah Azza wa Jalla menolong mereka dengan sebab ahli ilmu. Nikmat yang besar. Wakam mandalim ta'ihin padhuduh. Berapa banyak orang-orang yang sesat, yang bingung, yang kacau, mereka telah diberi petunjuk. Maka fama aksana atarum alam nas. Tidak ada peninggalan yang paling baik yang dikaryakan manusia di atas muka bumi kecuali peninggalannya siapa? Para ulama. Para ulama. Mereka berbuat baik, tidak mengharap apa-apa, ya kan? Disakiti, sabar, mengharap hanya pada Allah, bagaimana tidak menjadi orang paling baik? Nasib yang paling mulia di hadapan Allah. Wa abaha atharun nasi alaihim. Dan berapa banyak dan betapa jeleknya biasanya perlakuan manusia, balasan manusia atas mereka. Ini kedudukan mereka para ulama. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahmatullah. Apa yang baru kita ambil dari kalimat yang disampaikan oleh beliau? Kita cukupkan sampai di situ. Kemudian kita mengambil nasihat kembali sebagai akhir dari pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Beberapa syair yang sangat bagus, di antaranya syair Abu Ishaq Al-Biyari ketika dia memberikan wasiat kepada anaknya laki-laki, Aba Bakrin da'autuka law ajabka ila ma fihi hadduka law aqalta. Aba Bakrin, ini nama anaknya disebut, wahai Abu Bakar, saya memanggil kepadamu kalau kamu mau menerima panggilan ini. Kepada apa yang menjadi nasib hidupmu kalau kamu punya akal? Ila ilmin takunu bihi imama, yaitu mengajak kepada ilmu yang dengan ilmu itu kamu menjadi pemimpin. Muta'an in nahaita wa in amarta, maka engkau akan menjadi orang yang ditaati ketika engkau melarang dan ketika engkau memerintah. Wa yajlu ma bi'ainika min ghasyaha wa yadika tariqa idza dalalta, maka ilmu itu akan menjadikan terang apa yang ada pada pelupuk matamu dari kegelapan, dan akan memberi petunjuk kepada kamu jalan ketika kamu tersesat. Wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksukal jamala idza araita, dan ilmu itu akan membawa kamu kepada panggilan untuk meraih mahkota, dan akan menjadikan pakaian pada kamu dengan pakaian yang indah tatkala kamu telanjang. Ya naruka nafuhu majum tahayyam wa yabqa dhikruhu laka inda hatta, maka manfaat ilmu itu akan senantiasa meraih pada kamu selama kamu hidup, dan penyebutan ilmu kepada kamu, sanjungan ilmu kepada kamu terus menerus akan selamanya sekalipun kamu sudah pergi meninggalkan dunia. Huwal adbul muhandisu laisa yanbu, ilmu itu adalah merupakan pedang yang tajam yang tidak pernah tumbul. Tasubbu bihi maqatila man arata, sekapan saja engkau akan bisa menggunakannya pada pembunuhan siapa yang kamu kehendaki. Wa kanzun la takhafu alaihi lisan khafiful khamli yujadu haitsu kunta, ilmu merupakan perbendaharaan yang kamu tidak perlu merugikan adanya, dicuri enggak perlu, ilmu tidak perlu kita menjaganya. Ringan kamu membawa amanah nikmat harta ilmu ini, kamu akan dapati di mana saja ilmu itu kamu inginkan ketika kamu menjadi orang berilmu. Yuzidu bikasratil infaqi minhu, ilmu itu akan terus bertambah dengan banyaknya kamu menginfakkan ilmu. Wa yumkisu inna bihi kaffan sadatta, dan ilmu itu senantiasa berkurang kalau sesungguhnya dengan ilmu itu kamu menahan diri dengan keras. Kalau kamu menjadi orang yang pikir dengan ilmu, maka justru ilmu itu menjadi kurang. Falau qaddaqta min kulwa hutaman la akthar tata'alluma wajtahatta, kalau engkau merasakan bagaimana manisnya nikmatnya ilmu yang kamu rasakan, maka kamu akan menjadi orang yang sungguh memperbanyak di dalam belajar dan berusaha dengan keras. Walam yusgil ka'anu hawan muta'un wa dunyan bizukra fiha patanta, dan hawa oleh manusia tidak akan menyibukkan kamu meninggalkan ilmu, walaupun enaknya kayak apa nafsu. Ketika kamu merasakan manisnya ilmu, maka kamu tidak akan terfitnah dengannya. Begitu pula dunia dengan segala perhiasannya tidak akan menfitnah kamu kalau kamu sudah merasakan manisnya ilmu. Tapi kalau kita sekarang udzur tidak menuntut ilmu karena merasakan manisnya dunia, ya itulah nasib kita. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki keadaan kita. Wala alhaqa anhu ayni turabin wala khidrun bizinatiha kalakta. Eloknya taman yang kamu buat tidak akan melalaikan kamu dari manisnya ilmu. Tempat yang dipenuhi dengan wanita-wanita cantik yang berdandan, yang berhias, yang kamu siapkan tidak akan menjadikan kamu terlalaikan dari ilmu kalau sudah merasakan manisnya ilmu. Makanya saudara, Imam Nawawi lupa nikah. Ya kan? Imam Nawawi itu lupa nikah. Kalau ingin tanya ceritanya, nanti tanya sama yang pernah dengar ceritanya. Faqutur ruhi arwahul ma'ana wa laisa bi an fa'inta wala sarab. Maka makanan pokok roh itu adalah roh-roh yang bersifat makna, yaitu ilmu, bukan madya, bukan material. Hati kita itu bukan sesuatu yang dibutuhkannya itu material, enggak. Dan tidaklah makanan daripada roh kita itu adalah kamu mengenyangkan makan dan banyak kalian minum, bukan itu makanan roh. Fawajibuhu wa quddil jiddi fihi fa inna ataqahu Allahu intafa'ta. Maka jadikanlah tugas ilmu di dalam hidup. Jadikanlah tugas hidup adalah pada ilmu. Dan ambillah ilmu itu dengan kesungguhan. Apabila Allah memberikan kepada engkau ilmu, maka engkau akan menjadi orang yang bermanfaat. Wa in ataita fihi tulaba'in wa qala an-nas inna qad alimta. Kemudian kalau kamu sudah diberi oleh Allah di dalam ilmu, sepanjang perdaganganmu, jual belimu kamu di dalam hidup untuk ilmu, kamu diberi oleh Allah oleh ilmu. Kemudian manusia telah menyanjung kamu, mengatakan kamu sesungguhnya kamu adalah orang alim. Kalian menjadi orang yang diperhitungkan di dalam ilmu. Fala ta'man su'al Allah anhu. Maka janganlah kamu merasa aman, kamu akan ditanya oleh Allah. Jangan kemudian merasa setelah punya ilmu, kalian kemudian menjadi orang yang tidak ada masalah. Kalian akan ditanya oleh Allah, maka bitaubihi alimta fahal amilta. Maka koreksilah dirimu dengan perkataan pertanyaan, kamu berilmu apakah kamu sudah beramal? Fara'sul ilmi taqwallahi haqqan. Maka pokoknya ilmu adalah takwa kepada Allah dengan sebenarnya. Walaysa bi ayyu qala laqad ru'usta. Bukanlah kalian menjadi orang berilmu kalau kalian dikatakan oleh orang-orang kalian telah menjadi pemimpin di dalam ilmu. Bukan itu orang yang meraih ilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang semakin tingginya derajatnya dia bertakwa kepada Allah. Kemudian kita tambahkan pada beberapa syair berikut. Masih bisa, Ustaz? Sudah selesai? Oh, hampir agak. Kalau hampir agak, berarti sudah sampai situ dulu. Maka yang lain yang membaca sendiri, sebagaimana tadi sudah diterangkan, mudah-mudahan untuk di sini bisa belajar dari kitab-kitab para ulama dan akhirnya mendapatkan bimbingan bagaimana kita mendapatkan ilmu yang nafi dan keutamaan yang telah kita dapatkan. Kita akhiri sampai di sini dulu dan insyaAllah nanti pada duhur sampai sore kita lanjutkan kepada masalah yang kedua yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abad tentang kaifiyah, akhlak yang harus dimiliki agar kita meraih keutamaan ilmu sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Saya mohon maaf sampai di sini kita akhiri dulu. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjenengan nembe midhangetaken sangang doso sekawan koma sekawan FM Radio Suara Quran.